بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita masih bersama hadith Nabiyuna alaihi salatu wassalam, hadith yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu ta'ala an. Dan pada pertemuan yang telah lewat, kita menukilkan terakhir ucapan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana barakallahu fikum di dalam kitab Al-Hilya. Kita ulangi untuk mengingatkan barakallahu fikum betapa agung dan mulia ucapan tersebut, terlebih khusus di masa kita sekarang ini, karena kita menyadari bahwa tiada langkah yang benar untuk melakukan perbaikan dan pengobatan terhadap segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam sebagai muara kebaikan dan kejahatan, melainkan mengikuti langkah generasi pertama umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, kemudian generasi setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. قال رحمه الله تعالى اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sabarkan dirimu di atas sunnah, berhentilah engkau di mana mereka berhenti. Katakan apa yang mereka katakan dan tahan dirimu di mana mereka menahan diri. Tempuhlah, kata beliau, jalan pendahulu engkau yang soleh. Ikuti jalan pendahulu engkau yang soleh, maka sesungguhnya akan engkau peroleh apa yang telah mereka dapatkan. Kemudian beliau menyebutkan, la yastaqimul imanu illa bil qawli wa la yastaqimul qawlu illa bil ilmi wa la yastaqimul imanu wal qawlu wal amalu illa bin niyati muwafaqatan lissunnati. Kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, tidak akan lurus iman seseorang kecuali dengan al-qawl, ucapan, dan tidak akan lurus ucapan kecuali dengan ilmu. Iman ucapan dan amal tidak akan lurus kecuali dengan an-niyah, niat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka termasuk dalam amalan hati yang besar, yaitu barakallahu fikum, terkait dengan persoalan niat. Sebagai amalan hati, tidak boleh barakallahu fikum keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapapun yang ingin melaju berjalan paling cepat menuju Allah Jalla Subhanah, jangan sampai lepas kontrol amalan-amalan hati. Dzakara al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Inna muharrikatil qulubi ila Allah azza wa jalla thalatha." Sesungguhnya yang akan menggerakkan, inna muharrikatil qulubi ilallahi jalla subhanah thalatha. Sesungguhnya yang akan menggerakkan hati kita ini kepada Allahu jalla subhanah, tiga perkara, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ketika kita mengetahui ketiga perkara ini, ternyata semuanya adalah amalan-amalan hati. Yang pertama, al-mahabbatu, cinta kepada Allah Jalla Subhanah. Wathani, yang kedua, ar-raja'u, berharap. Yang ketiga, al-khawfu, rasa takut, rahimani wa rahimakumullah. Tiga yang menggerakkan hati kita ini untuk melaju menuju Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dari ketiga hal ini ada yang a'laha, ada yang paling tinggi posisinya untuk menggerakkan hati kepada Allahu Jalla Subhanahu, yaitu al-mahabbatu rahimani wa rahimakumullah. Kecintaan kita kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, inilah yang menjadi penggerak paling tinggi untuk kemudian kita melaju menuju Allah Jalla Subhanahu, berhubungan dengan baik dengan Allah Jalla Jalaluhu hafidhani wa hafidhakumullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an disebutkan tentang perihal beliau, ma sabaqaka, ma sabaqakum Abu Bakar bi kasrati salatin wala siya walakin syai'un waqara fil qalbi. Tiadalah mendahului kalian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bi kathratis salah wala bi kathratis shaum, akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an mendahului kalian karena sesuatu yang terukir di dalam hatinya barakallahu fikum. Anduru rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sungguh amat sangat penting untuk kita mengerti langkah yang paling tepat dalam melakukan pelurusan, perbaikan, pembersihan dan pensucian terhadap al-qalb ini. Tadi sudah kita sebutkan bimbingan dari al-imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala untuk melangkah dengan langkah yang telah ditempuh oleh generasi dan pendahulu kita yang saleh. Wa qala rahimahullahu ta'ala aydan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala yaqul, alayka bi athari man salaf wa irrafadakan nas alaika bi athari man salaf wa irrafadakan nas. Hendaklah engkau mengikuti langkah generasi salaf, kendatipun orang-orang mencela, menolak engkau, tidak menerima barakallahu fikum. Alaika bi athari man salaf wa irrafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijali wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, hati-hati anda terhadap pendapat-pendapat banyak orang, walaupun mereka menghiasi dengan berbagai macam hiasan. Kita menemukan banyak metode dan langkah yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk melakukan pensucian dan pembersihan segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara barakallahu fikum. Bahkan muncul metode-metode baru untuk melakukan pensucian dan pembersihan. Benar. Apa yang mereka lakukan itu menjadikan orang terenyuh, menangis di majelis. Tapi keluar dari majelis itu, la syai'ah. Tidak ada sesuatu rahimani wa rahimakumullah. Namun metode ini sangat disenangi oleh iblis laknatullah alaih. Lalu kemudian orang tertuju merasakan nikmat di majlis itu, bisa menangis. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat seseorang menempuh bukan jalan para pendahulu kita yang soleh dalam melakukan pembersihan dan pensucian, sungguh hakikatnya adalah nihil, tidak memiliki nilai barakallahu fikum. Jangan anda melirik kepada hasil ra'yu, pendapatnya banyak orang. Kalau pendapat itu keluar dari langkah pendahulu kita yang soleh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, fa innal amra yanjali wa anta ala tariqim mustaqim. Karena urusan ini sudah jelas, jangan mengada-ngada padanya. Jangan membuat langkah dan cara yang kemudian keluar dari persoalan yang jelas. Hafidhani wa hafidhakumullah, fa innal amra yanjali. Semua urusan ini sudah jelas. Berarti yang ada adalah engkau berada di atas jalan yang lurus, melangkahlah engkau menempuhnya, dan istiqomahlah engkau di atasnya. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala berbicara barakallahu fikum. Di saat beliau berbicara tentang al-istiqamati, qala rahimahullah, wa aslul istiqamati istiqamatul qalb. Asal di dalam keistiqomahan itu sesungguhnya adalah istiqamatul qalbi, kelurusan dan istiqomahnya hati kita ini. Barakallahu fikum. Istiqomatuhu ala madha? Keistiqomahan hati yang dimaksud oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, istiqomatuhu ala tauhidillahi azza wa jal. Keistiqomahan hati ini dalam bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam cintanya dalam takutnya, dalam khusyuknya, dalam tawakkalnya, semua yang terkait dengan amalan-amalan hati. Maka di saat meluruskannya di atas tauhidullah azza wa jal, maka ini barakallahu fikum yang dimaksud dengan aslul istiqamati. Pondasi dan landasan istiqamah seseorang ada pada istiqamatul qalbi rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu barakallahu fikum, di saat Nabi Yuna alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah hancur lahiriah dan batiniahnya, maka pertama kali amanat dan mandat dari Allah untuk melakukan pensucian dan pembersihan segumpal daging melalui tauhidullah Azza wa Jalla, melalui dakwah kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Maka di saat tercabut dari jiwa dan hati akar-akar kesyirikan kepada Allah Jalla subhanahu, maka tercabut pula akar-akar kesyirikan dari muka bumi itu. Mereka yang menghancurkannya setelah berhasil menghancurkan bangunan kesyirikan di dalam hati itu sendiri barakallahu fikum, mereka sendiri yang tampil untuk melakukan peruntuhan terhadap bangunan-bangunan kesyirikan yang nampak di muka bumi ini rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus belajar akidah dan tauhid. Kemudian kita berusaha untuk menemukan buahnya di saat kita berhadapan dengan banyak kondisi barakallahu fikum di dalam hidup ini. Kita diuji dan dibukakan, diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan dibukakan rezeki barakallahu fikum. Apa yang akan keluar dari amalan hati kita ini melihat dibukakannya rezeki oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini? Apakah kita semakin jauh dari Allah Jalla subhanah, kemudian menjauh dari lapangan ketaatan, maka tidak ada yang mengambil peluang kejauhan ini kecuali lawan dan musuh kita seperti yang kita sebutkan di depan. Menangkap, memanfaatkan, menjaring posisi itu agar terus kita menjauh, menjauh, menjauh dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Itulah iblis dan bala tentaranya akan dimanfaatkan. Ternyata kita ini punya kelemahan. Di saat bertambah barakallahu fikum rezekinya, maka di situ dia melihat kelemahan yang ada pada diri kita. Lalu kemudian dijauhkan, dimasukkan berbagai macam bisikan, bisikan, bisikan untuk kita terlalaikan, terlena. Anda belum membeli ini, beli. Anda belum membeli itu, beli. Terus demikian. Bila terlalaikan dari Allah Jalla Subhanahu, disitulah peluang makhluk yang satu ini untuk kemudian merangkap kita, menjaring kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, mungkin akan diuji barakallahu fikum dari sisi kekurangan. Kekurangan terkait dengan penghidupan di dunia ini. Kita akan bisa melihat apa amalan hati yang muncul rahimani wa rahimakumullah. Apa amalan hati yang akan muncul dari diri kita sendiri. Akankah kita termasuk orang yang hasad di saat melihat orang-orang itu maju dan kita menurun? Yang kedua, apakah barakallahu fikum kita mau menerima ketentuan Allah Jalla Subhanahu atau kita berjalan ke sana kemari berkeluh dan berkesah, barakallahu fikum, semuanya itu akan kita lihat dan saksikan amalan hati yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Maka karena gampang dan mudahnya terbalik, Nabiyuna alaihi salatu wassalam mengajarkan kita, barakallahu fikum, selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami ini pada jalur, barakallahu fikum, agama engkau. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atika. Wahai zat yang berbuat terhadap hati ini, maka langkahkanlah hati kami ini menuju ketaatan kepada engkau, barakallahu fikum. Imamul anbiya'i wa imamul rusuli yukathir, memperbanyak berdoa, barakallahu fikum, dengan doa ini. Fama balukum nahnu, bagaimana lagi kita, tentu lebih sangat-sangat-sangat membutuhkan doa ini dalam sujud kita, di dalam, barakallahu fikum, ketika kita beramal-amal kebajikan, ketika kita berhadapan dengan ujian dan cobaan, meminta kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekalipun hadisnya itu dhaif, la aslalah, bahwa ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu merupakan pedang terhunus orang yang beriman, rahimani wa rahimakumullah. Dan hadisnya, barakallahu fikum, la aslalah, artinya lemah. Bahkan maudhu, kata para ulama, hafidhani wa hafidhakumullah, namun kenyataan dan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, benar doa itu menjadi pedang yang sangat ampuh, barakallahu fikum. Berdoa kepada Allah Jalla subhanah untuk kemudian mendekatkan lahiriah kita dan batiniah kita dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita telah melakukan usaha-usaha yang maksimal di dalam hidup ini untuk merekat hubungan lahiriah dan batiniah kita dengan Allah Jalla wa'ala. Namun, yang namanya musuh amat sangat jeli melihat kelemahan dan kekurangan kita, barakallahu fikum. Namun musuh akan bisa ditumbangkan dan dikalahkan. Yang tidak mungkin dikalahkan oleh kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri, yaitu dengan doa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang guru berkata, barakallahu fikum, kepada muridnya, apa yang anda lakukan idza ja'aka syaitanu, apabila syaitanmu datang? Murid mengatakan, ujahiduhu, saya lawan. Kata sang murid, rahimani wa rahimakumullah. Lalu guru kembali bertanya, kalau dia datang lagi? Sang murid menjawab, ukafi'uhu, saya lawan. Sang guru menjawab singkat, satatulubik, akan panjang perjuangan engkau, lama perjuangan engkau, akan panjang, kata sang guru barakallahu fikum. Lalu sang guru mengajak menerawang tentang barakallahu fikum segerombolan kambing. Di sana ada penjaganya, pemiliknya atau yang mengembalakannya, dan juga dengan anjing-anjing ternak rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana pendapat Anda? Bila Anda melewati atau kaum tidak bisa melewatinya karena dijaga ketat oleh anjing ini, sang murid tetap menjawab, saya lawan. Subhanallah, barakallahu fikum. Saya lawan. Rahimani wa rahimakumullah. Sang guru mengatakan, akan panjang urusan engkau. Maka jikalau ingin cepat urusan engkau selesai dengan anjing-anjing ini, Anda berangkat ke pemiliknya atau pengembalanya, minta dihadap, selesai urusan. Demikian juga sang guru memberikan bimbingan agar segera mengembalikan urusannya kepada Allah Jalla wa'ala, meminta penjagaan, pelindungan rahimani wa rahimakumullah. Nah, beratnya hati untuk kemudian tergerak meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Jalla Subhanah, beratnya hati untuk segera mengembalikan dia kepada Allah Jalla wa'ala, itu termasuk dari perbuatan musuh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita gampang, ya Allah, meminta. Tapi seolah-olah hubungan kita ini ditutup oleh musuh kita ini untuk terus menjerat kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka melepaskan belenggu dari lawan dan musuh ini, barakallahu fikum, itu yang pertama kali harus kita lakukan. Allahu Jalla wa'ala telah memberikan kiat di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita kaji dalami, ternyata kiat itu ada di dalam barakallahu fikum surat Al-Asr. Yang Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika berbicara tentang jihad, maka beliau meletakkan bahwa jihad yang pertama kali harus dilakukan adalah jihadun nafsi. Menjihadi diri kita sendiri dengan 4 cara. Dan 4 cara inilah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam muqaddimah beliau terhadap usul al-thalatha. Sudah selesai kitab usul al-thalatha? Aba Isha? Di Kef? Sudah selesai belum di sini? Hah? Sudah? Belum? Belum selesai? Oh ya, ada yang sudah selesai, ada yang belum. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad 4 kiat untuk menjihadi diri kita sendiri. Yang faedah dalam Zadul Ma'ad dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam muqaddimah beliau terhadap usul al-thalatha, yaitu barakallahu fikum. 4 kiat ini terdapat di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina aman wa amilu salihan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pertama, barakallahu fikum, menjihadi diri kita sendiri untuk kemudian mau belajar agama Allah Jalla Subhanah. Mau belajar agama Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa kok harus butuh dijihadi? Rahimani wa rahimakumullah. Syekhuna Muqbil rahimahullah, yang sempat kita kutip ucapan beliau, asyaitan wal kufar, syayatin dan orang-orang kafir, yata'awanun, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, untuk melawan dan menghadapi orang yang belajar agama Allah Jalla Subhanah. Yata'awanun, mereka saling tolong-menolong untuk kemudian menghadapi orang yang belajar agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi langkah syaitan dalam penyesatan, yang paling berbahaya adalah orang yang berilmu, barakallahu fikum. Berilmu dia tidak hanya buat dirinya sendiri, namun dia akan membimbing dan mengarahkan orang lain. Diberitahu ini jalan keselamatan, dan ini jalan marabahaya. Ini adalah langkah-langkah syaitan. Diberitahukan dengan ilmunya, barakallahu fikum. Sehingga diri kita ini tidak menerima kalau kita arahkan lahiriah dan batiniah kita menuju ilmu. Terkadang tidak sadar banyak yang menyibukkan kita, barakallahu fikum. Padahal tadi sudah tekad bulat untuk berangkat belajar agama Allah Jalla Subhanah. Datang hal-hal yang menyibukkan, yang kita tidak menduga, barakallahu fikum. Kalau kita sadar dan menyadari ternyata bahwa ini adalah sekian langkah untuk tidak memberikan peluang bagi kita belajar agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, berarti orang yang mau bersimpuh duduk belajar agama Allah Jalla Subhanahu karena taufik dari Allah Jalla Jalaluhu. Wadalilu ala dhalik qawlun nabiyu alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan, terus yufaqihu fiddi, barang siapa yang Allah menginginkan padanya khairan nakirah. Yang belajar nahu mesti faham nakirah, barakallahu fikum, mencakup khair dunia dan ukhra, kebaikan di dunia dan di akhirat. Bila Allah menginginkan pada diri seseorang kebaikan di dunia dan di akhirat, Allah Azza wa Jal akan berikan dan bukakan peluang untuk dia belajar agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dia berilmu tentang agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita bersimpuh di majlis ilmu dan belajar, apakah kemudian berakhir gangguan, godaan, bisikan? Tidak. Betapa banyak orang-orang yang diusir dari majlis ilmu, barakallahu fikum. Mungkin terusir karena persoalan dunia yang dia tidak sanggup untuk menghadapinya, lalu kemudian berjalan menjadi orang awam kembali karena persoalan dunia, barakallahu fikum. betapa banyak syabab tidak sanggup untuk duduk di majlis ilmu. Diusir darinya barakallahu fikum. Karena persoalan hubungan dia dengan wanita. Atau salah kaprah kedua orang tuanya. Lalu diberikan kebebasan untuk kemudian memakai alat-alat yang sekarang ini rahimani wa rahimakumullah modern sifatnya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, langkah yang pertama untuk menjihadi diri kita sendiri ini, menjihadinya untuk mau belajar agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjihadi diri kita ini agar mau mengamalkan ilmunya. Mau mengamalkan ilmunya rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan sampai ahlus sunnati wal jamaah sering tertipu dengan penampilan orang yang masya Allah banyak ayat Al-Quranul Karim, banyak hadith Nabi alaihi salatu wassalam, banyak akwal-akwal salaf, salafunas salih, ridwanullah alaihim yang dinukilkan. Jangan tertipu barakallahu fikum. Kalau masih dia cenderung dan condong kepada sesuatu yang menyelisihi manhajul haq, menyelisihi langkah al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan barakallahu fikum. Ahlus sunnah wal jamaah itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Dia mengetahui barakallahu fikum mana orang yang memang patut untuk dijadikan qudwah, patut untuk ditiru rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun dia berbicara, bagaimana ucapannya sesuaikah dengan amaliyahnya barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh karena itu, qala al-imam Ibnu Rajab bin Al-Hanbali wa qala ba'du as-salafi rahimahumullah, al-ilmu laysa bikathrati riwayati wa innamal ilmu al-khashyah. Yang dinamakan ilmu itu bukan karena banyak meriwayatkan dari sana sini, dari alim fulan, alim allan. Bukan rahimani wa rahimakumullah. Namun yang namanya ilmu adalah yang mendatangkan rasa takut kepada Allahu Jalla Subhanah. Yang dinamakan dengan ilmu barakallahu fikum, yang mendatangkan rasa takut kepada Allahu Jalla Subhanah. Berarti buah dari ilmu itu yang kita pelajari akan dipetik pertama kali oleh hati kita rahimani wa rahimakumullah. Karena rasa takut itu merupakan amalan dari hati kita ini rahimani wa rahimakumullah. Kalau hati ini memiliki rasa takut kepada Allah, maka seluruh organ tubuh kita ini akan memiliki rasa takut kepada Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, tidak sedikit keluarga ahlus sunnati wal jamaah diobrak-abrik, dihancurkan oleh kemajuan duniawi barakallahu fikum. Sehingga ilmu yang dipelajari oleh sang suami, ilmu yang dipelajari oleh sang istri, tidak membuahkan apa-apa. Sudah tidak ada lagi buah yang bisa dipetik darinya, rasa takut kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah tidak ada, barakallahu fikum, dia tidak segan-segan melanggar aturan Allah Jalla wa Ala, lalu kemudian tidak memiliki rasa malu untuk mengemasnya dengan baju as-sunnah. Barakallahu fikum. Kita terkadang malu melihat yayasannya namanya Yayasan As-Sunnah. Yayasan As-Sunnah. Setelah itu bukan hanya sebatas sebagai yayasan dengan nama dan label As-Sunnah. Siapa saja yang tidak masuk ke dalamnya atau berbeda yayasan, bukan ahlus sunnati wal jamaah, aji berteriak, meneriakkan kepada umat, bahkan memproklamirkan dirinya ahlus sunnati wal jamaah, ketika kita menyelami dalam pendidikan yang dilakukan pondok pesantren barakallahu fikum yang dibentuk dan dibangun. Benar berpakaian seperti yang kita pakai, tetapi di dalamnya tidak jauh beda dengan pendidikan yang ditempuh oleh hizbiyun rahimani wa rahimakumullah. Tidak jauh berbeda, barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah tidak mungkin, barakallahu fikum, akan berani melangkah, apalagi itu bentuk yayasan terdiri dari orang-orang alim belajar LC di sisi para ulama dan seterusnya, tidak mungkin berani untuk berkumpul dalam melakukan penyelisihan terhadap syariat Allah Jalla Subhanahu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sementara di mana-mana qala Allah wa qala Rasul, menukilkan ucapan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, itu bukan langkah salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Yang kedua, kita akan bertemu dengan apa yang kita bahas, amradul qulub. Hati-hati yang telah dijangkiti oleh berbagai macam bentuk penyakit. Muyul ila dunia. Kecenderungan barakallahu fikum kepada dunia wirahimani wa rahimakumullah. Tenar, kemudian menjadi orang terkenal atau yang semisalnya. Apalagi kalau ingin mengejar status pendidikan yang ada menjadi sekolah favorit. Apa sih? Apa itu sekolah favorit itu? Unggulan. Menjadi sekolah unggulan. Antum bisa tahu rahimani wa rahimakumullah, apa yang harus dilakukan di dalam mengejar status ini. Dan itu bukan metode dan cara pendidikan ahlus sunnati wal jamaah. Maka oleh karena itu, ya ahlas sunnati wal jamaah, harus berbesar hati dan berbangga jiwa di saat kita bisa membentuk pendidikan di atas manhaj nubuwah. Berjalan di atas manhaj nabiyuna alaihi salatu wassalam. Mendidik kaum muslimin dan muslimat serta generasi-generasinya di atas kitabullahi azza wa jalla. Setelah kita berbangga, kita menemukan betapa berat untuk menjadikan mereka istiqomah. Bagaimana lagi kalau sengaja kita memasukkan bahan-bahan fitnah menuju lingkungan kita, barakallahu fikum. Bagaimana mungkin kita akan bisa mempertahankan kemuliaan dan mempertahankan manhaj kalau dengan sengaja kita memasukkannya hal-hal yang menyelisihi dengan konsep dakwatus salafiyah. Dengan sengaja kita membuka diri, barakallahu fikum, kita menutupnya saja ujiannya sangat besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana lagi kalau membuka, barakallahu fikum, lalu kemudian masuk berbagai macam fitnah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, semoga Allah Jalla subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keistiqomahan kepada ahlu sunnati wal jamaah dalam membangun pendidikan yang berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus berbangga, ma'asyiral ikhwah wal akhwati, berbangga di masa kita sekarang ini, dunia, kita diingatkan oleh Allah untuk berjalan dalam membentuk pendidikan. Jangan keluar dari khitbah, jangan keluar dari koridor, jangan keluar dari bingkai wahyu, barakallahu fikum. Mendidik diri kita, mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin, barakallahu fikum, pendidikan ilmu yang dilakukan oleh ahlu sunnati wal jamaah sungguh amat sangat sedikit pertama kali orang yang mau meliriknya. Sedikit orang yang mau meliriknya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi kalau kita membuka diri lalu mengikuti iradat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita menginginkan kemauan-kemauan banyak orang, niscaya kita yang akan hancur sendiri. Karena iroda, kemauan-kemauan orang itu terlalu banyak. Kalau kita tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menyaring, memilah, maka kita yang akan rusak, rahimani wa rahimakumullah. Disinilah letaknya isbir, sabarkan dirimu di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Cocokkan, sesuaikan selalu dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita menginginkan barokah, kalau kita menginginkan barokah, barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada perkara yang pertama terdepan untuk menghapus barokah dari Allahu Jalla Subhanah melainkan, barakallahu fikum, berbuat maksiat kepada Allah, melanggar aturan Allahu Jalla Subhanah. Kalau generasi salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in yang ada adalah mencari jalur keselamatan, mencari barokah dari Allahu Jalla Subhanah, mungkin ada sebagian orang mencari bagaimana kepuasan di dalam hidup. Bukan lagi barokah yang diharapkan. Puas, bisa berbuat, bisa membimbing ini, bisa mengarahkan itu, bisa menyelamatkan dari SD kemudian masuk pindah ke tempatnya dengan bayaran-bayaran tertentu, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jangan. Kita harus mengejar barokah dari Allah Jalla Subhanahu. Kalau itu yang kau kejar, engkau harus menyingkirkan hal-hal yang akan menolak barokah itu turun. Engkau harus melenyapkan perkara-perkara yang menghalangi barokah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tujuannya bukan barokah dari Allah yang diharapkan, apalagi kalau sampai melirik kepada dunia, inilah yang sering menggagalkan perjalanan kita menuju keselamatan. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yaqul, jangan kalian seperti Al-Ghazal. Tahu Ghazal ya? Apa itu? Di sini masih ada kijang. Pernah menangkap kijang? Belum. Belum. Subhanallah. Hah? Oh. Satenya banyak. Rahimani wa rahimakumullah. Kijang coba dilepas dalam arena balap antara anjing buruan. Kira-kira mana yang menang? Mana yang menang? Kijangnya atau anjing buruan ini balap? Dia riset. Tapi mana kira-kira yang menang? Kijang. Benar. La syakka wa la raib. Antum tahu bagaimana larinya kijang barakallahu fikum. Tapi kenapa kijang itu sering tertangkap dengan anjing buruan? Kenapa? Kenapa? Kijang itu sering tertangkap. Ini saya mengajak untuk membahasakan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa kijang itu sering tertangkap dengan anjing buruan? Yang di belakang. Tidak pernah berarti mengkaji tentang kijang ya? Pak Usman mengatakan anjingnya nekat. Masya Allah. Jangan sampai prinsipnya Ja'far Umar Thalib nanti keluar nih. Orang pintar bisa dikalahkan sama orang nekat ya. Tapi, siapa lagi? Gai? Karena kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kijang itu punya tabiat yang sering menggagalkan langkah dan usaha untuk mencari jalur keselamatan. Sering menggagalkan rahimani wa rahimakumullah dalam usaha penyelamatan dirinya barakallahu fikum. Sudah jauh dari anjing buruan, masih sempat berhenti menoleh. Sementara kita tahu anjing buruan sedang lari kencang. Lah untuk menyetar balik berat enggak? Berat kan? Nah tobiat inilah yang sering menggagalkan seseorang barakallahu fikum menuju penyelamatan diri barakallahu fikum. Di saat dia lurus jalannya, masya Allah, duduk bersimpuh di sisinya para ulama, mengerti bimbingan, mengerti kezuhudan dzakal alim, alim yang setiap saat menyentuh gendang telinganya nasihat-nasihat yang agung terkait dengan bahaya dunia barakallahu fikum. Kalau dia menoleh ke belakang, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, dunia itu hijau. Ada dari hadirin yang tidak suka sama yang hijau. Hatta jual beli rotan walaupun kuning warnanya tetap suka kepada yang hijau. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Hijau. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wa sallam, manis. Saya kira enggak ada yang suka, yang tidak suka kepada yang manis di sini. Walaupun yang dijangkiti oleh penyakit kencing manis, tetap suka pada yang manis. Kan begitu ya? Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan dengan sesuatu yang sangat-sangat menarik. Inilah yang sering menggagalkan rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Peristiwa yang kita mengerti dulu di daerah kita NTB, ada seorang da'i, barakallahu fikum, dia lepasan gontor belajar. Tiba-tiba belajar bersama haula sebelah kalau istilahnya kita. Iya. Setelah itu dari ini nyempal mendirikan SDIT. Wah, maju, berkembang, orang berbondong-bondong. Ya. Untuk kemudian memasukkan anaknya padanya. Yang sebelah, yang asal muasal dia belajar, tidak mau kalah. Mulai sudah. Ingin menyaingi dan menandingi tadi teman, ya temannya, barakallahu fikum. Lalu kemudian disikat dari majlis fulan, fulan, fulan. Bersamaan dia juga membentuk SDIT. Terus terkait dengan persoalan dunia. Saling gesek, menggesek. Ternyata sadar kita itu melihat penampilan. Dunia tidak akan menyatukan hati, barakallahu fi. Dunia akan memporak-poranda ukhuwah. Dunia akan mencabik-cabik pertemuan hati kita rahimani wa rahimakumullah. Dunia barakallahu fikum akan menggeret kita menjauh dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Syekh Muhammad al-Imam hafizahullahu ta'ala menyebutkan barakallahu fikum dua penyebab kegagalan talibul ilmi wadda'i ilallahi wal alimu wal ulama. Kedua hal itu adalah adamuz zuhdi wa adamul qanaati, tidak memiliki sifat kezuhudan dan tidak memiliki sifat qanaah. Ya, jangan sampai kita menggambarkan yang namanya zuhud itu, wah, pakaiannya apa adanya, lusuh, enggak pernah dicuci, compang-camping. Jangan. A'immatuz zuhad, imam-imam kezuhudan itu adalah mayoritas mereka agniya, orang-orang kaya. Rahimani wa rahimakumullah. Kezuhudan itu barakallahu fikum ditinjau dari dia mengedepankan urusan ukhrawinya. Bila ada berbenturan barakallahu fikum dengan urusan duniawi, dia mengedepankan barakallahu fikum urusan akhiratnya. Dia utamakan, dia lebihkan barakallahu fikum. Kemudian kata-kata al-qona'ah, merasa cukup. Apa yang diberikan oleh Allahu Jalla wa'ala, barakallahu fikum, tidak kemudian menyebabkan dia dengan anggapan kurang melangkah kepada yang haram, rahimani wa rahimakum. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah melalui jalur yang halal, dan dia tidak menempuh jalur-jalur yang haram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya wasiat Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala dalam pelepasan murid-murid pertamanya, ad-dunya, ad-dunya, ad-dunya. Hati-hati kalian terhadap dunia. Hati-hati kalian terhadap dunia, barakallahu fikum. Peringatan yang ternyata di belakang hari banyak rusak, tergeret. Ini murid-murid pertama loh ya. Kemudian meninggalkan dakwatus salafiyah, bahkan memusuhi dan memerangi waliduhu wa syaikhuhu di dalam dakwah ini, Asy-Syaikh Mukbir rahimahullahu ta'ala, karena persoalan dunia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu yang menakutkan, itu yang mengerikan di negeri kita ini, barakallahu fikum. Dan kita mengetahui teman-teman kita dulu yang hidup di majlisnya Syaikhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, kalau melihat dari mereka yang tergeret kepada hizbiyah karena persoalan dunia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hal ini amat sangat menakutkan dan mengerikan jikalau menimpa pada diri kita sendiri. Banyak orang yang melirik kepada urusan duniawi sampai kemudian memberanikan diri mereka untuk melanggar aturan-aturan manhaj, rahimani wa rahimakumullah. Mendirikan pondok pesantren, kemudian melakukan pendidikan formal padanya. Apa kemudian kita percaya apa kata mulutnya, rahimani wa rahimakumullah? Dia ingin barakallahu fikum memperjuangkan dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah, menebarkannya barakallahu fikum. Lah, kita tidak percaya. Loh, kenapa? Karena perbuatan dan langkahnya yang bercerita tentang ucapannya dan yang membenarkannya. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-insanu tuzakkihi, al-insanu tuzakkihi aqwaluhu wa a'maluhu. Seseorang itu akan disucikan, dibersihkan, dinampakkan hakikatnya dengan ucapan-ucapannya dan dengan perbuatan-perbuatannya, hafizani wa hafizakumullah. Bagi seorang ahlus sunnati wal jamaah, kalau dia benar-benar jujur berjalan dan menempuh, barakallahu fikum, maka dia akan gampang mudah untuk rujuk kepada al-haq. Tapi coba kita melihat, tatkala segumpal daging ini rusak, al-haq itu sudah jelas melalui lisan ulama us-sunnah dan melalui ilmu yang dikaji, dia berusaha untuk mencari pembelaan dan naungan, barakallahu fikum, terhadap kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan. Dia berusaha mencari pembelaan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. maka disinilah barakallahu fikum pentingnya untuk kita melakukan pengkajian ulang. Jangan menganggap diri kita ini adalah orang yang selalu terarahkan husnudzan, namun kita harus banyak suudzan pada diri kita sendiri untuk membuka diri, dikoreksi, rujuk kepada al-haq barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, yang menjadi buah daripada ilmu, dia akan meluruskan langkahnya di dalam semua hal, mencocokkan dengan ridhonya Allah Jalla Subhanahu. Kalau dia ragu-ragu, tidak kemudian berani melangkah dalam keraguannya. Apalagi kalau sampai barakallahu fikum terjatuh kepada sesuatu yang haram, dia berhenti pada keraguannya, mencari penjelasan tentang ilmunya barakallahu fikum, bertanya kepada Ustaz Fulan. Kalau mungkin sampai bertemu dengan ulama, dia mempertanyakannya kepada ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Kalimat yang sangat indah yang kita sebutkan tentang bagaimanakah ketakutan dan kengerian para pendahulu kita yang soleh terhadap satu kesalahan dan kekeliruan barakallahu fikum. Seperti yang kita nukilkan ucapan Anas bin Malik, rawahul imamul Bukhari fi sahihi. Kemudian ucapan al-imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala, al-mu'min yang terjatuh di dalam dosa bagikan seseorang yang duduk di pinggir gunung yang menjulang tinggi, takut, ngeri jikalau gunung itu akan tumbang kepada dirinya sendiri. Tapi orang yang fasik rahimani wa rahimakumullah menganggap dosa dan kesalahan yang dilakukan bagikan barakallahu fikum lalat hinggap di hidungnya, dan dia bisa mengibasnya dengan gampang dan mudah untuk mengusirnya rahimani wa rahimakumullahu jami'. Falidhalika qala salafuna salih ridwanullah alim ajma'in, la tanzur ila sigaril ma'asi walakinanzur ila man asaita. Jangan engkau melihat besar kecil dosa yang engkau lakukan, namun hendaklah engkau melihat siapa yang sedang engkau maksiati. Engkau melaksanakan dosa kecil, yang engkau maksiati adalah zat yang engkau perbuat dosa besar padanya, Allahu Azza wa Jalla. Hal ini untuk menggampangkan dan memudahkan kita kembali bertaubat kepada Allahu Jalla Subhanahu. Bagaimanapun lurusnya manhaj kita dan kemudian sucinya batiniah kita dengan tauhidullah azza wa jalla, bukan kemudian kita keluar menjadi orang yang maksum. Tidak. Kita tetap dalam posisi al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, yang banyak bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Namun kita lihat, buah dari ilmu pada orang yang terjerongkok dalam dosa dan kemaksiatan karena mungkin lemah iman di saat itu, dengan ilmu yang telah bersemi dan berbuah pada dirinya, dia cepat untuk membuka pintu taubat. Astaghfirullah. Dia berwudu barakallahu fikum. Ringan lidahnya untuk digoyangkan beristighfar kepada Allah Jalla Subhanahu, lalu masuk ke dalam pintu taubat. tiadalah kebajikan yang dia buka ini pintu taubat, melainkan akan melahirkan kebajikan yang keberikutnya. Bisa jadi, kata Liman Ibnul Qayyim rahimahullah, kondisi dia setelah membuka pintu taubat ini lebih baik dibanding dengan kondisi dia sebelum terkubangan di dalam dosa dan kemaksiatan. Namun untuk membuka pintu taubat ini sungguh amat sangat terkait dengan taufik dari Allah Jalla Subhanah dan hidayahnya. Taufik dan hidayah ini akan turun kepada engkau di saat engkau mencari dan mengharapkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini kiat yang kedua untuk kemudian kita bisa menjihadi diri kita sendiri, yaitu menjihadinya agar mau mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Maka buah yang paling nampak dan nyata dalam ilmu yang dipelajari adalah khasyatullahi azza wa jalla, rasa takut kita kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Falidhalika qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, di saat berbicara tentang orang yang beruntung dan orang yang merugi, sampai kepada posisi orang yang merugi rahimani wa rahimakumullah, qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kullama zida ilmuhu zida takabburuhu. Kata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, orang yang tidak beruntung dengan ilmunya atau tidak berbarokah pada ilmunya, ketika ilmunya itu ditambah, ditambah pula barakallahu fikum keangkuhan dan kesombongannya. Nambah naik. Ia porsi kesombongannya. Meremehkan dan mengentengkan orang lain. Barakallahu fikum nas'alullah assalamatul afiyah. Meremehkan dan mengentengkan orang lain. Wa kullama zida amalu, di saat amalnya itu terlihat bertambah, zida, bertambah barakallahu fikum husnu dhanni bihi, bertambah husnu dhannya terhadap dirinya sendiri. Enggak akan salah. Yang salah adalah dia. Terus demikian. Tidak mau dikoreksi. Tidak mau diingatkan. Bertambah barakallahu fikum tentang husnudzan pada dirinya sendiri. Wasani, bertambah pula ihtikaruhu, pelecehan dan penghinaannya terhadap orang lain. Rendah di hadapannya barakallahu. Padahal amalnya ini bertambah loh. Inilah yang dimaksudkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, mencari barokah pada ilmu, pada amal kita, pada ibadah kita, pada ketaatan kita, mencari barokah pada umur kita, mencari barokah barakallahu fikum pada harta benda yang kita miliki. Kullama zida umruhu, di saat umurnya bertambah, zida hirsuhu, tambah umurnya, loh kerakusannya kok semakin bertambah. Rakus barakallahu fikum. Semestinya orang bertambah ilmunya, bertambah bersimpuh di hadapan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak para ulama yang dia datangi berziarah, duduk bersamanya, belajar bersimpuh di hadapannya. Semestinya akan semakin umurnya bertambah, terlihat ilmunya membuahkan tawadu, ilmunya membuahkan ar-rahmah, kata Imam Ibnul Qayyim. kasih sayang kepada makhluk ini barakallahu fikum, bertambah amalnya, bertambah pula ketawaduannya, su'udzon pada dirinya, terus demikian umurnya bertambah, terkikis pula rasa sikap kerakusan di dalam hidupnya, terus demikian sehingga tidak ada yang akan mencabut barokat dalam ilmu, dalam amal, dalam ketaatan seseorang, dalam ibadah seseorang, dalam umurnya, dalam rezekinya, tidak ada yang akan mencabutnya melainkan berbuat maksiat kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Fa ya ahlas sunnati wal jamaah, bergembiralah dan berbahagialah di saat Allahu Jalla wa Ala memilihkan kita ini yang terbaik di dalam hidup. Jaga, dilindungi barakallahu fikum. Jangan dilepaskan rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dan dimanapun tempat kita berada, kalaupun suatu ketika terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, segera kembali kepada Allah Jalla Subhanahu. Segera buka pintu taubat ini. Jangan diulur-ulur. Jangan sampai kita mengulur kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan. Segera kembali bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Buka pintu ini lebar-lebar di dalam hidup. Allah akan mengingat engkau di saat engkau barakallahu fikum dalam kesulitan, kesunyian, kesepian, di dalam malapetaka yang dahsyat. Allah Jalla wa Ala menjemput engkau dengan bimbingannya, dengan rusyudnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita langsungkan pada waktu yang akan datang rahimani wa rahimakumullah sesuai dengan jadwal yang tercantum barakallahu fikum. Dan kita belum membaca, ya mulai membaca risalah Amradul Qulub, ingin memberitahukan kepada segenap ziyadah faedah minni rahimani wa rahimakumullah, untuk kita mengetahui kita ini berada dalam alam yang sangat agung dan mulia, alam sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, untuk kita memasang diri bercokol dengan tiang dan pondasi yang kokoh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallah. Shalom.